Siapa yang sudah siap? Syairnya Abdullah bin Mubarak. Taib. Iqdad nomor 3. Takmili nomor 13. Sudah hafal belum? Taib, ya. Ma'zur ya, belum jadwalnya. Taib. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Faslun. Al ma'asi tutbi'u 'alal qalbi sahibiha, 'ala qalbi sahibiha, ya. Kemaksiatan-kemaksiatan akan mengunci hati pelakunya. Taibqala tasi asyar wa minha anna dhunuba idza takatsarat tubi'a 'ala qalbi sahibiha. Di antara pengaruh buruk dari kemaksiatan adalah jika dosa-dosa itu terus bertambah banyak pada seseorang, maka akan mengunci hati pelakunya. Hatinya terkunci. Tidak mampu membedakan al-haq dan al-batil. Tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Fakana minal ghafilin. Maka ketika seorang itu terkunci hatinya, maka dia termasuk dari orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak mampu untuk membedakan al-haq dari al-batil. Qala kama qala ba'du salafi fi qoulihi ta'ala, sebagaimana ucapan sebagian salaf tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mutaffifin ayat 14. Qala ta'ala kalla bal Rana ala kulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan tertitik pada hatinya karena sebab apa-apa yang mereka kerjakan. Qala huwa dzambu ba'da dzambi. Yakni dosa yang dia kerjakan setelah dosa sebelumnya. Dosa bertumpuk dengan dosa, sehingga menitik hati tersebut, menutupi sedikit demi sedikit. Ya. Wa qala al-Hasan, huwa dzambu 'ala dzambi hatta yu'mi al-qalbu. Ya. Dan Al-Hasan Al-Basri Ibn Abil Hasan, beliau menyatakan itu adalah dosa di atas dosa. Ya. Kemaksiatan di lanjutkan dengan kemaksiatan sampai membutakan hatinya, membutakan mata hatinya. Qala qala ghairuhu lamma kathurat dhunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim. Dan selain Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, maka ketika seseorang itu banyak dosa-dosa mereka, banyak kemaksiatan-kemaksiatan mereka, maka akan melingkupi, menutup hati mereka. Hatinya tertutup dengan keburukan, terkunci dengan kejelekan. Bagaimana bisa demikian? Qala wa aslu hadza annal qalba yasda'u minal maksiyati. Dan asalnya adalah bahwasannya hati seorang hamba itu akan terkotori, ya. Sebagaimana besi, ya, yang kuat, ya, bisa berkarat, ya. Bisa terkena karat. Demikian pula hati seorang, ya. Dia ternodai dengan maksiat. Fa in zadat ghalaba sada'u hatta yasira ronan. Kemudian kalau bertambah, kemaksiatan-kemaksiatannya, maka akan naik noda-noda tadi, kotoran-kotoran itu pada hati, sehingga menjadi penutup. Semakin banyak penutup hatinya. Summa yaglibu hatta yasira taba'an wa kuflan wa hatman. Nah, kalau bertambah terus dosa-dosa dia, maka kotoran penutup hati tadi bertambah, semakin bertambah, sehingga mengunci, ya, menutupi seluruh hatinya. Tidak ada tempat pada hatinya kecuali telah tertutupi oleh kejelekan, dosa, ya, kemaksiatannya. Sehingga seperti kunci gembok yang menutupinya. Qala fayasirul qalbu fi ghasawatin fi ghisawatin wa ghilafin. Maka hati seseorang tersebut pelaku maksiat terus-menerus tadi seperti berada dalam bungkusan yang terbungkus, seperti dikasih penutup, ya, yang menutupinya. Qala fa in hasala lahu dzalika ba'dal huda wal basirati in takasa fasara a'lahu asfalahu. Kemudian kalau kufal pada hati ini terjadi pada seseorang yang sebelumnya istiqomah, ya, seseorang yang sebelumnya berada di atas petunjuk, di atas ilmu, ya, seorang yang baik, ya, seorang yang berada di atas al-haq, kemudian terjatuh pada dosa dan terus-menerus tidak kembali, tidak taubat, bertambah dosanya, maka dia akan terbalik. Fasara a'lahu asfalahu, maka seolah-olah bagian atasnya menjadi bagian bawah. Ya. Bagian yang atas terbalik berada di bawah. Ya. Maka ini yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW, kalkuzi mujahiyya, ya, seperti kus, ya, gelas yang terbalik. Ya. Kalau sudah terbalik, diisi dengan kebaikan, ya, diguyur dengan al-haq, ya, diberi dengan kebaikan-kebaikan, ndak ada manfaatnya, ndak bisa nampung al-haq itu, ndak bisa mengetahui al-haq itu, ndak ditampung al-haq itu, ya, karena terbalik, ndak bisa menerima al-haq, ya. Waliyadzubillah. Qala fa hina idzin yatawallahu aduhu wa yasuquhu haitsu arada. Maka kalau sudah seperti ini hati seseorang, maka yang menguasainya adalah musuh dia, yaitu setan, ya. Setan dari jin maupun manusia, mudah saja mereka menggiring orang tersebut, dibawa kemana yang dia inginkan, sudah ngikut, ya. Sudah enggak tahu al-haq, enggak bisa membedakan ini perkara yang baik, ini perkara yang mungkar, sudah tidak dibedakan sama dia, karena terbalik tadi. Ya. Taib. Maka ini tentunya perkara yang sangat mengerikan, ya, akibat dari dosa seseorang. Ya. Taib. Qala faslun al ma'asi mujibatun lil laknati. Berikutnya daripada keburukan dosa, akibat buruk daripada maksiat adalah mengharuskan pelakunya mendapatkan laknat. Laknat kalau dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maksudnya adalah al-tardu minar rahmati, ya. Diusir, ya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala wasi'at kullasyai, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, ya. Sampai binatang buas saja, ya, sayang kepada anaknya, ya. Karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada binatang buas itu, ya. Ngasuh anaknya, anaknya diasuh, dikasih ASI, ya, dirawat, ya, dari sebab rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada binatang tersebut. Nah, kalau seorang itu mendapatkan laknat, ya, terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan betapa meruginya seseorang tersebut, ya. Betapa celakanya orang tersebut, ya. Taib. Qala al-isrun wa minha anna dhunuba tudkhilul abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pengaruh buruk akibat jelek daripada dosa adalah dosa-dosa itu memasukkan pelakunya di bawah laknat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la'ana 'ala ma'asin, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat kemaksiatan-kemaksiatan, yakni pelaku-pelaku maksiat. Wa ghairuha akbaru minha, padahal ada dosa-dosa lain yang tidak dilaknat itu lebih besar daripada dosa yang dilaknat itu, ya. Rasul melaknat sebuah dosa, pelaku dosa, padahal ada dosa lain yang lebih besar. Maka fahiya aula bidukhuli fa'iliha tahta laknati. Maka pelaku dosa yang lebih besar dari dosa yang dilaknat tadi, dia lebih berhak untuk masuk ke dalam laknat. Pelaku dosa yang lebih besar tadi, dia lebih berhak untuk mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya. Itu. Baik, maka ini diantara pengaruh buruk dari dosa, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi rahmatnya. Qala fala'an alwasimata wal mustausimah. Maka diantara dosa-dosa yang disebut dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, yang sebagian besar ini diriwayatkan lima Bukhari dan Muslim, ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama adalah Rasulullah SAW melaknat al-wasimah, ya, orang yang mentato, dan mustausimah, orang yang minta tato, ya. Ini perkara buruk yang banyak tersebar akhir-akhir ini. Ya, ini masuk dosa besar, kabair, ya, dosa besar. Karena pelakunya dilaknat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Taib, mentato itu memasukkan tinta ke dalam kulit, ya, memasukkan tinta ke dalam tubuh, ya, itu masuk ke dalam taghyir khalqillah, ya, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal manusia itu tidak memiliki hak tubuh dia, ya. Tubuh kita itu tidak boleh kita perlakukan yang menyelisih syariat, ya. Kita potong sendiri, kita jual misalkan, tidak boleh, ya. Bukan jari, ya. Ginjal biasanya dijual. Oh, kenapa? Ini kan ginjal saya sendiri. Ini kan milik saya sendiri. Tidak boleh. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menjual organ tubuh kita. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menjualnya. Tidak boleh memperlakukan pada tubuh kita itu sesuatu yang tidak diizinkan secara syar'i. Contohnya rambut saja, ya kan? Ada bagian rambut yang tidak boleh dipotong bagi laki-laki, ya kan? Ada yang diperintahkan untuk dipotong, ya. Disyariatkan untuk dipotong. Ada yang tidak boleh dipotong, ya. Nah, kalau memotong berarti dia maksiat, ya kan? Nah, lebih-lebih ini mentato, merubah ciptaan Allah, digambari suatu yang mengerikan, singa atau naga atau yang lainnya, ya. Itu bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perintah daripada syaitan, ya, perintah dari syaitan, ya. Taib, maka itu bentuk ketaatan kepada syaitan. wal wasilah wal mustausilah, dan orang yang menyambung rambutnya. Ini para wanita yang rambutnya tipis, ya kurang banyak, disambung dengan rambut palsu, ya, supaya nampak banyak, supaya nampak, ya, nampak indah, ya. Orang yang menyambung dan yang minta disambungkan rambutnya. Qala wan namisata wal mutanammisata. Orang yang merubah bentuk gigi, ya giginya rengket itu. Di kikir, di al-muhim dibentuk supaya giginya itu tampak bagus, ya, jarang itu. Nampak bagus, ya. Maka ini bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan terlaknat, ya. Berbeda kalau giginya patah misalkan. Kemudian disambung, ya, diganti dengan gigi palsu supaya seperti semula, ya. Maka demikian tidak mengapa, ya. Tidak termasuk dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menghilangkan aib, ya kan? Menghilangkan aib, ya. Hidungnya terpotong misalkan, boleh disambung, ya, dikembalikan kepada bentuk asalnya. Qala al-wasirah wal mustausirah, ya. Allah alam lupa tadi maknanya. Taib. Ini diantara bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti dicari, ya. Qala wala ana akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Demikian pula Rasulullah melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, ya. Akila riba yakni akhidzur riba. Walaupun hasil ribanya tidak dimakan, dibelikan baju misalkan. Tapi karena a'zham al-intifa itu adalah akal, ya. Pemanfaatan harta terbesar itu pada makanan, ya. Maka disebutkan ghalibnya yang makan riba, yakni akhidzur riba, walaupun tidak dia belikan makanan, ya. Wa mukilahu yakni mu'tir riba, pemberi riba. Dia yang memberikan riba itu, ya. Dia tidak makan, ya. Wa katibahu wa syahidaihi, penulisnya, pencatat transaksi riba, saksi transaksi riba, maka termasuk mal'un, terlaknat, ya. Qala wala anal muhallila wal muhallala lahu. Kemudian dosa yang terlaknat berikutnya adalah muhallil. Orang yang menghalalkan, yakni seorang wanita yang telah ditalak 3 kali, ya. Maka tidak boleh menikah dengan suami pertama kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain, ya. Menikah kemudian ditalak sama laki-laki lain baru boleh menikah lagi dengan suami pertama. Nah, ini ada 2 orang yang sekutu, ya, baik dari pihak laki-lakinya atau dari pria perempuannya, ya. Nikahi wanita itu, nanti kalau sudah talak dia, ya. Nanti dinikahi lagi sama suami pertama. Maka yang melakukan nikah untuk menghalalkan pada suami pertama itu muhallil, ya. Nah, suami pertama itu al-muhallallahu, ya. Yang dihalalkan untuk dia, ya. Ini dalam riwayat yang lain disebutkan katais al-musta'ar, seperti kambing jantan yang disewa, ya. Taib, ini mal'un, terlaknat. Qala wala anasariqo, dan Rasulullah SAW juga melaknat dosa mencuri, ya. maka berhati-hati ya. Mencuri, punya temannya ya, jajannya atau alat tulisnya ya. Qala wa la'ana syaribal khamri wa saqiha, dan Rasulullah melaknat peminum khamr dan yang menuangkannya. Wa asiraha wa mu'tasiraha, orang yang membikin khamr, yang memeras buah-buahan kemudian jadi asir, kemudian dibiarkan jadi khamr. Wa mu'tasiriha, dan orang yang meminta untuk diperaskan buah-buah itu dijadikan khamr. Wa ba'i'aha wa mustariha, pembeli dan penjualnya. Wa akila samanaha, demikian pula tidak minum khamr, tidak membuat khamr, tidak menjual khamr, tetapi dia ikut makan hasilnya, hasil dari jualan khamr. Wa hamilaha wal mahmulati ilaihi, dan orang yang membawakan, ngangkut ya, sales khamr ya. Wal mahmulati ilaihi, dan orang yang dibawakan untuk dia, semuanya terlaknat. Qala wa la'ana man ghayyara manaral ardi wa hiya a'lamuha wa hudutuha, demikian pula terlaknat orang yang merubah tanda bumi, tanda tanah ya. Dua orang punya tanah berseberangan ya, berdekatan ya, bertetangga. Satunya curang, tandanya dirubah supaya tanahnya lebih luas misalkan. Maka demikian mal'un, terlaknat ya. Qala wa la'ana man la'ana walidayhi, dan terlaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yakni mubasharatan atau tidak ya, secara langsung dia laknat bapaknya, ibunya, atau dengan perantara ya, dia melaknat orang tua orang lain. Orang tua orang lain dia laknat. Maka orang tadi yang orang tuanya dilaknat melaknat orang tua kalian, maka itu juga termasuk daripada melaknat kedua orang tua. Qala wa la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu aradon yarmihi bisiham, dan Rasulullah SAW melaknat seseorang yang menjadikan sesuatu binatang yang punya nyawa, binatang masih hidup, dijadikan sasaran tembak, sasaran untuk latihan memanah, latihan menembak ya. Maka terlaknat pelakunya. Qala wa la'ana al-mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa, dan Rasulullah SAW melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita, banci ya. Ini dengan perbuatan dia ya, bukan min aslil khilqah ya, misalkan dari asal penciptaannya ya, wajah dia memang mirip dengan wanita misalkan, itu tidak ya. Tetapi ya dia laki-laki tetapi condong seperti perempuan ya, pakaiannya, warnanya ya, cara jalannya, cara ngomongnya ya, seperti wanita, meniru para wanita. Sebaliknya para wanita yang meniru para laki-laki ya, wanita cara pakaiannya, cara jalannya, ngomongnya ya, dan seterusnya, maka itu mal'un, terlaknat ya. Qala wa la'ana man dzabaha li ghairillah. Sebelumnya perkara yang mungkar yang banyak didengungkan sekarang ya, di sebagian negara kafir ya, seorang itu boleh memilih kamu mau jadi perempuan atau laki-laki gitu ya. Itu yang disebut apa? Transgender itu. Dirubah. Nanti kalau kamu pilih laki-laki ya, perempuan dijadikan laki-laki, dioperasi, ya, diganti, diberi hormon laki-laki, nanti kekar, jadi perkasa. Sebaliknya, kalau kamu pengen perempuan, dirubah, dioperasi, dikasih hormon perempuan. Nah, itu menurut mereka ini kebebasan, ya. Itu tadi, ya. Ini menurut mereka ini kebebasan memilih, ya. Kamu boleh berhak. Nanti kalau orang tuanya ngelarang, ada ini ngelanggar HAM, ini ngelanggar hak asasi, dia pengen jadi perempuan dilarang. Nah, itu di negeri-negeri kafir, ya. Taib. Nah, sebagaimana tadi, itu merupakan apa? Taghyir khalqillah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh, ya. Enggak boleh kita merubah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita, ya. Itu bukan hak, ya. Itu bukan hak asasi, ya. Itu melanggar hak Rabbul alamin, ya. Itu melanggar hak Rabbul alamin. Maka enggak, bukan hak asasi, ya. Taib. Maka itu mal'un, ya. Kalau ada yang mulai muncul, ya, anak laki-laki kok cenderung, ya, mungkin keluarganya banyak perempuannya, ya, terbawa sama saudari-saudarinya, segera diantisipasi, ya, segera diobati, ya, diajak ke tempat abang-abang, ya. Sebaliknya, kalau ada anak perempuan yang saudaranya laki-laki semua, perempuan sendiri, ngomongnya sudah terbawa, ya, maka segera diobati, ya. Segera diusahakan, jangan sampai akan terbawa nanti, ya kan? Asalnya penampilan luarnya, nanti lama-lama kecenderungan hatinya juga sama akan terbawa, gitu, ya. Taib. Qala wa la'ana man dzabaha li ghairillah, dan Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa la'ana man ahdatsa hadatsan aw awa muhtisan, demikian pula Rasulullah SAW melaknat seorang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama, atau dia melindungi mubtadi, orang yang mengadakan perkara baru dalam perkara agama. Dan sebagian ulama menyatakan hadas di sini a'am minal bid'ah, ya, mengadakan dosa maksiat, ya, kemudian dilindungi, maka itu masuk. Qala wa la'anal musawwirin, dan Allah dan Rasulnya melaknat penggambar, orang-orang yang menggambar makhluk hidup, ya. Gambar dengan tangannya, dengan tinta, dengan sekuas kanvas, ya, atau dengan alat, ya. Dengan fotografi, ya. Kamera, ya. Baik. Perkara yang besar, ya. Wala ana man amila amala qaumilut, demikian pula Rasulullah SAW laknat pelaku perbuatan kaumnya Nabi Lut, liwat, ya. Itu tadi, ini juga, ini bukan hak, ya, ini bukan kebebasan, ya. Itu melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh, ya. Mereka pengen diberi kebebasan, ya. Ini hak kami, kami boleh memilih. Ya. Enggak. Ya. Kita diatur oleh hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh melanggar hak Allah Subhanahu wa taala untuk hawa nafsu kita, ya. Qala wa la'ana man sabba abahu wa la'ana man sabba ummahu, ya. Ini masuk seperti sebelumnya tadi, ya. Wala anaman kamahu a'ma anit tariq, ya. Kamahu atau kamiha, a'ma anit tariq, ya. Dan Rasul melaknat seorang yang menyesatkan orang buta dari jalan. Ada orang tidak bisa lihat jalan, disesatkan, ya. Atau ditunjukkan pada jalan yang tidak dia inginkan. Dia ingin ke utara, ditunjukkan ke selatan, ya. Maka mal'un, terlaknat. Qala wala ana man ata bahimatan. Dan Rasulullah SAW melaknat seorang yang mendatangi binatang seperti istrinya. Ya. Taib. Ini juga perkara yang mungkar, ya. Perkara yang fahisah. Ini terjadi pada orang-orang kafir, ya. Negeri-negeri kafir. Itu mereka berbuat sedemikian rupa, ya. Seperti binatang, ya. Wala ana man wasama dabatan fi wajhiha. Dan Rasul melaknat seorang yang menandai binatang di wajahnya, itu dengan besi panas ditempelkan di wajahnya. Akan muncul nomor atau tanda tertentu, ya. Kalau di selain wajah, maka itu boleh, ya, di bagian punggungnya, ya, untuk tanda, ya. Disebutkan dalam riwayat Rasulullah menandai unta sodakoh, ya, itu dengan wasam, diwasam, ya, itu tadi dengan besi panas kemudian ditempelkan di kulitnya, akan muncul tanda nanti, ya. Tetapi kalau di wajah itu tidak boleh, ya. Di wajah binatang. Qala wala ana man dhara musliman au makara bihi. Dan Rasul melaknat seorang yang memadharati seorang muslim dan berbuat tipu muslihat untuk mencelakakannya, ya. Membuat muslihat untuk mencelakakan seorang muslim, maka dia terlaknat. Taib. Qala wala ana zawaratil kubur wal muttakhidin 'alaiha al masajida was suruj. Dan Rasulullah SAW melaknat para wanita yang sering, ya, zawarat, sering berkunjung ke kuburan, mengunjungi kuburan, ya. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat sholat, ya. Baik dibantu bangunan, ya. Ini fitnah terbesar, ya. Fitnah yang paling besar yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kuburan diagungkan, orang khusyuk berdoa di sana, bahkan sujud rukuk di situ, ya. Bahkan dibikin bangunan seperti masjid, dikasih kubah. Maka itu mal'un, terlaknat, ya. Siapapun dia yang dikubur, ya. Siapapun orang yang dikubur, ya. Bahkan Rasul SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dijadikan kuburannya itu tempat ibadah, ya. Kuburannya sebagai tujuan ibadah. Sebagian riwayat Imam Malik dalam Watoknya, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya. Taib. Demikian pula orang-orang yang menjadikan kuburan dikasih penerang, ya. Tidak ada hajat, ya. Tapi setiap malam, setiap sore dinyalakan lampu di kuburan itu, ya. Bukan untuk menerangi jalan di pinggir kuburan, bukan untuk menerangi orang yang sedang gali kuburan, ya. Tetapi ya memang kuburan itu dikasih lampu, atau bahkan lampunya lampu hias yang bagus, ya, yang menarik perhatian, maka akan memfitnah orang-orang yang lemah hatinya. Oh, kuburan itu dikasih demikian, mesti ada sesuatu, gitu, ya. Orang yang lemah hatinya akan menganggap, oh, itu mesti punya kelebihan kuburan itu, beda dengan yang lain, gitu. Menfitnah orang yang lemah keimanannya. Qala wala ana man afsada imra'atan ala zawjiha aw mamlukan ala sayyidihi. Dan Rasul melaknat seorang yang merusak wanita dengan suaminya, dirusak hubungannya, ya. Yang sekarang banyak istilah, ya. Taib. Au mamlukan ala sayyidihi, dan merusak hubungan budak terhadap tuannya, dipengaruhi, ya. Wala'ana man atamra'atan fi duburiha, dan melaknat wanita, orang yang mendatangi wanita dari belakang. Qala wa akhbara anna man batat muhajiratan li firasi zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tusbiha. Dan Rasul mengkhabarkan bahwasannya seorang wanita yang meninggalkan tempat tidur suaminya, enggan, maka dia dilaknat oleh para malaikat sampai pagi harinya. Wala'ana manintasaba ila ghairi abihi, dan juga Rasulullah melaknat seseorang yang menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya. Dia tahu bapaknya, tapi malu misalkan, ya. Tidak mau disebut anaknya fulan, ya. Maunya disebut saya anaknya Alan misalkan. Maka itu mal'un, terlaknat. Dia sendiri atau orang lain yang menisbahkan, oh ini anaknya fulan, bukan anaknya Alan, ya. Padahal dia tahu itu anaknya Alan, gitu. Ya. Masuk, terlaknat. Wa akhbara anna man asara ila akhihi bi hadithatin fa innal malaikata tal'anuhu. Kemudian Rasul juga mengkhabarkan barang siapa yang mengisyaratkan, mengacungkan hadida, benda tajam, ya, besi atau alat untuk memukul atau untuk menusuk, ya, kepada saudaranya mukmin, ya, maka terlaknat, dilaknat oleh para malaikat, ya, maka tidak boleh, walaupun main-main, ya, walaupun bercanda dengan mengacungkan senjata, peso atau garbu, ya, sendok, ya, kepada temannya mukmin. Wala ana man sabba sahabata, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam laknat seorang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna, nasallallahu taufiqil jami' sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.